Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hilaqudz dzikri. Perhatikan cara bacanya, bukan halakun tapi hilaqun. Ya, kalau halak itu punya dua arti. Halak itu bisa di sini harful halaqi, kerongkongan. Ya. Atau halak tukang cukur, ya, cukur, mau dicukur. Bacanya hilaq, jamak dari kata halaqah. Halaqah, kajian-kajian. Kayak kan Anda kalau mau tanya, saya mau ikut halaqah dulu, kajian-kajian. Jamaknya disebut dengan hilaqun, kajian-kajian, zikrun, yang mampu mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Redaksi yang pertama. Satu, hilaqudz dzikri. Ini Pak, taman-taman surga nih, Bu. Hilaqun jama dari kata halqah. Kajian-kajian, atau bisa diartikan majlis lah kalau sekarang, majlis-majlis. Atau kalau sekarang ada bentuknya ta'lim-ta'lim, maaf. Tapi dibatasi dengan kalimat zikrun. Bukan ta'lim biasa, bukan majlis biasa, bukan kajian biasa. Jadi tidak semua kajian oleh Nabi disebut taman surga. Tidak semua majlis itu bisa mengantarkan kita ke taman surga. Kalau dia tidak punya sifat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu zikir? Saya pelankan sejenak. Zikir itu seluruh aktivitas yang mampu mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh aktivitas yang mampu mendekatkan diri kita dengan Allah itu disebut dengan zikir. Misal, salat itu disebut zikir. Karena dengan salat kita merasa dekat dengan Allah. Itu ada di Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya Allah, kata Allah, tidak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Cara menyembah saya, kata Allah, tunaikan salat sebagai zikir kepada saya. Contoh Quran. Anda baca Quran sedang berzikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang telah turunkan Al-Qur'an, kata Allah, sebagai zikir. Jadi kalau sedang Anda baca Al-Qur'an, itu sedang berzikir. Kenapa disebut zikir? Karena setiap Anda baca Al-Qur'an, diri Anda menjadi lebih dekat dengan Allah. Bahkan penghafal Qur'an itu nilai zikirnya 4 kali dibandingkan pembaca. Jadi kalau Anda sedang menghafal, walaupun yang Anda hafalkan satu ayat, dua ayat, itu keutamaan zikirnya 4 kali dibandingkan orang sekedar baca. Karena itu ayatnya disebutkan 4 kali, kalimatnya. Kalau yang baca tadi umum saja maknanya sekali. Tapi kalau yang menghafal 4 kali. Quran surah 54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan, kalimatnya menggunakan zikir. Jadi kalau Anda ingin menghafal Quran, maka jadikan hafalan diniatkan karena Allah, supaya lebih dekat dengan Allah. Dan saya turut berduka, sekaligus juga ada doa harapan kebahagiaan. Jadi waktu Kamis malam Jumat kemarin kita ta'lim di Al-Ihsan, di edisi AQS Al-Quran Sunnah Solution, dan kita selalu arahkan untuk lebih dekat dengan Al-Quran, jadi ahli Quran. Jadi antara anak muda yang dia cepat mengerjakan itu, dan di malam itu pun saya katakan, kita gak tahu kapan kita pulang. Mungkin malam ini kita pulang, besok lusa kita pulang. Yang penting kita punya bekal menghadap Allah. Dia pegang betul kalimat itu. Dan saya merenung agak lama kemarin. Ya, di pesawat pulang dari Lampung sampai di rumah. Saya bilang, kamu beruntung. Saya masih belum aman bahkan. Anak itu bawa mushaf. Kemanapun dia beraktivitas. Di tasnya, dia mencoba menghafal dengan persaksian bukan hanya orang tuanya. Bahkan saudaranya. Ada salah satu tokoh yang jadi saudaranya pula. Anak tahu. Sejak peristiwa itu, malam itu dia bergerak seperti biasa dengan motornya. Dan manusia mengatakan dia mengalami kecelakaan. Dia meninggal dunia. Dalam keadaan sedang menghafal Quran. Dan mushaf masih ada di tasnya. Saya berharap insyaAllah. Mudah-mudahan jadi ahli Quran. Dan husnul khatimah. Tapi saya katakan Anda beruntung, karena Anda pulang dalam keadaan aman. Anda pulang sedang menghafal Quran, Anda pulang sedang berzikir, dan saya masih belum aman. Karena kita nggak tahu kita wafat dalam keadaan apa. Karena itu saya sering katakan begini, teman-teman. Hidup kita itu terbatas. Kapan saja kita bisa pulang. Karena itu sudah jangan banyak main-main. Tetapkan. Mana surga yang ingin kita dapatkan? Bekal apa yang sudah kita siapkan berjumpa dengan Allah? Kadang-kadang banyak persaksian di setiap hari yang bisa kita lihat. Ada yang orang meninggal karena kecelakaan. Ada orang meninggal karena virus. Ada orang meninggal karena berselisih dan sebagainya. Tapi kan yang kita lihat bukan meninggalnya. Kalau meninggal itu pasti orang wafat. Sebabnya apa? Ya Allah sekarang perlihatkan kepada kita. Ada orang meninggal dalam keadaan bermaksiat. Apa antum pengen begitu? Terus Anda mau ikuti? Anda nonton tayangan bermaksiat. Anda lihat gambar-gambar bermaksiat. Terus Anda wafat di situ. Apa mau yang seperti itu? Kalau Anda tidak mau, maka siapkan beramal soleh dari sekarang. Bekerja jauhi yang haram. Supaya kalau wafat, Anda ada dalam keadaan yang halal. Di rumah tangga, hidupan, jangan banyak berselisih. Sholat dengan baik. Mudah-mudahan wafat dalam keadaan sujud. Ya, kalau sebabnya itu bisa banyak, Pak. Bisa kecelakaan, bisa orang terpleset. Orang bisa minum, makan sesuatu aja bisa meninggal. Meninggal itu gak ngelihat sebab. Walaupun sebab dipelajari oleh kita. Supaya tidak terjebak dalam hal yang sama kalau mungkin terjadi kepada kita. Tapi poinnya, ada banyak yang bisa kita kerjakan untuk beramal soleh yang mudah-mudahan saat itu kita berada dalam keadaan yang baik untuk wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dzikrun Quran, dzikrun salat, dzikrun doa, dzikrun ta'lim. Tapi semua itu yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena itu ketika zikir pun dipahami dengan ilmu, ilmunya diikat dengan iman. Itu yang disebutkan di Quran surah 58 ayat ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu, iman dulu, walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan yang diberikan tambahan pengetahuan. Redaksinya bukan dia belajar, redaksinya Allah yang berikan padanya pengetahuan. Belajarnya wasilah. Kenapa Allah berikan? Kan begini, Pak, Bu. Maaf ya. Anda kan diberi oleh seseorang, kalau Anda punya kedekatan lebih banyak kan diberinya. Kalau Anda punya hubungan yang lebih baik, lebih gampang diberi. Kualitasnya lebih bagus. Mustahil orang yang cinta Anda memberikan yang kotor, itu mustahil. Karena yang saling mencintai gak akan menyerumuskan pada keburukan. Itu pasti diberi banyak. Kuantitas banyak, kualitas bagus. Sekarang Anda pengen diberi oleh Allah, tapi Anda jauh dari Allah, bagaimana bisa diberi? Jadi kalau Anda berharap pemberian yang bagus, puncaknya surga, surga itu kan pemberian yang paling tinggi. Anda pengen diberi oleh Allah, pengennya surga. Kualitas paling bagus, tingkat paling tinggi, jumlah kenikmatannya paling banyak. Ya logikanya bangun kedekatan dengan kuat kepada Allah. Itu poinnya. Bagaimana membangunnya? Makanya di majlis ilmu itu diikat dengan kalimat iman. Bukan cuma ilmunya yang penting. Kalau ilmu tidak membuat Anda dekat dengan Allah, maka ilmu itu tidak bermanfaat bagi Anda. Anda belajar tinggi-tinggi. Sekolah ke sekolah Islam. TK, SD, SMP, SMA. Sampai kampus pun kampus Islami. Bahkan kampusnya ada nama Islam di dalamnya. Tapi dengan belajar ke sana pun belum mendekatkan Anda dengan Allah. Ada yang tidak berkah dengan belajar Anda di situ. Ada kalimat imannya. Karena itu ketika disebutkan kalimat hilaqul dzikri, madis-madis dzikir, itu boleh jadi sifatnya masih umum. Ada madis yang mengajarkan sholat, bagaimana cara sholat yang benar. Ada yang madis yang mengajarkan Quran, bagaimana cara menghafal Quran yang benar. Ada madis yang mengajarkan cara berdoa, cara zikir, fiqih, haji, umrah, kajian hadis. Tapi demi Allah saya katakan, kalau Anda belajar itu semua tidak mampu mendekatkan diri Anda kepada Allah, maka hadis ini tidak berlaku untuk Anda. Makanya selektif, kalau cari kajian pun selektif. Ini cari kajian yang banyak ketawanya tapi gak ada isinya. Bahkan kajian yang memang tidak ada isinya sama sekali. Kenapa Anda ikut kajian yang dibahas jin? Kenapa ikut kajian yang dibahas hal-hal yang kadang-kadang bertentangan dengan Allah? Bertentangan hukum Rasulullah? Apa yang mau dibahas? Anda ikut kajian study Quran yang dibahas semua agama sama. Menuju pada Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda. Anda bahas penyimpangan dari hukum Allah terus pengen ke surga. Logikanya di mana? Ini poinnya. Jadi kalau Anda ingin dapatkan taman-taman surga, syarat yang pertama, kompak dulu dengan keluarga. Cek lihat. Yang kedua, cari tempat-tempat yang mampu mendekatkan diri Anda kepada Allah. Prakteknya luas. Makanya dalam konteks ini, Nabi memberikan pandangan luas. Kata Abu Hurairah, seperti tadi saya sampaikan. Masih ingat kalimatnya? Kata Abu Hurairah, al-masajid. Masajid. Nih, masjid-masjid nih, taman-taman surga. Wajar memang. Karena ketika Anda ke masjid, itu kan banyak yang mendorong kita untuk beramal soleh. Silahkan cek. Baru lihat masjid aja kan hati kita tenang. Masuk, peluang beramal soleh banyak. Berdoa, amal soleh. Tahiyatul masjid, amal soleh. Terus di masjid banyak orang tuh beramal soleh. Jadi kalau Anda belum pernah baca Quran, Anda lihat orang baca Quran, lihat mushaf, pengen baca. Anda mau duduk, semua orang sholat. Anda ikut sholat tahiyatul masjid. Anda mau ngobrol, semua orang zikir. Anda malu ngobrol. Maka ketika Anda masuk masjid, potensi untuk beramal soleh makin banyak. Kalau amal soleh makin banyak, semakin besar peluang untuk mendapatkan rahmat Allah untuk ke surga. Itu yang dimaksud masjid sebagai taman-taman surga. Majalisul ilmi, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Majalisul ilmi, majlis-majlis ilmu, banyak peluangnya. Sekarang ustadznya makin ramai. Majlis ilmu itu sekarang bukan hanya di masjid. Facebook majlis ilmu. YouTube bisa jadi majlis ilmu. Instagram bisa jadi majlis ilmu. Kan kalimatnya idza ra'aitum, kalau engkau lihat, bukan sekedar lewat. Bukankah di Instagram Anda bisa bikin status tentang makna ayat Quran? Ada nasihat-nasihat? Tuh, cerdasnya di sini. Telitinya, ya, Syekh Hashim di sini. Ya. Bahkan Nabi SAW memprediksi ke depan, itu majlis ilmu itu tidak hanya dilewatin, kata Nabi, mungkin dilihat. Sekarang YouTube, Facebook, orang yang jauh gak bisa datang, dia lihat di YouTube. Dia lihat di TV dulu, sekarang lebih cepat lagi, masuk ke handphonenya. Bahkan masuk saku, Pak, sekarang begini. Gitu. Jadi kalau, maaf ya, maaf sekali. Kalau kajian ilmiah, bahkan Al-Quran sudah masuk ke saku Anda, belum mau baca juga, dengan cara apa lagi Anda diberikan fasilitas untuk bisa mendekat kepada Allah. Itu poinnya. Nah, yang lebih luas, kalimat Ibnu Umar, hilaku dzikri, tempat-tempat yang berpotensi mendekatkan diri kita kepada Allah. Maksudnya apa? Cari tempat itu. Kalau nggak punya, ciptakan. Di tempat Anda tinggal, belum ada kajian. Yang ada jauh misalnya. Anda belajar dulu pada yang jauh, pulang-pulang, kumpulkan teman-teman Anda di situ. Bikin di situ. Supaya ada taman surga di komplek Anda. Konteks lebih luasnya, cari semua tempat Anda beraktivitas, jadikan sebagai taman surga. Cari pekerjaan yang mendekatkan diri Anda dengan Allah. Kalau bisa mencari yang halal, kenapa bekerja tempat yang haram? Keluar. Cari tempat yang halal. Lakukan dengan bertahap. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Kalau mampu Anda tinggalkan sekaligus, tinggalkan. Cari tempat yang halal. Di rumah tangga yang haram-haram, keluarkan. Ya. Acara-acara yang gak betul, hilangkan. TV-TV yang gak jelas tuh, acara-acaranya. Bukan TV yang dihilangkan. Acaranya, coret. Coret acaranya. Buku-buku tuh keluarkan. Kalau pengen mengantarkan keluarga ke teman-teman surga, maka ikuti poinnya di sini. Ya, terus belajar. Anda bisnis apa? Pelajari fikih bisnis. Anda pengajar, pelajari fikih ilmu. Anda mahasiswa, pelajari fikihnya. Supaya saat belajar, ridha Allah kemudian melekat dalam setiap aktivitas yang kita lalui. Itu poinnya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka setiap tempat yang kita pijak dimanapun itu, mau di rumah, di kantor, di kampus, di jalan, di tempat kajian, maka semua tempat itu akan berubah menjadi riyadul jannah. Kalau pesertanya sudah datang ke situ, maka dia berubah menjadi orang baik. Baik menurut Allah disebut salih. Kalau yang kumpul banyak kan, ajak yuk kesini yuk ikut kajian yuk bareng sekeluarga. Maka dijamakkan dari salih menjadi salihin. Kalau Anda ingin tahu siapa saja orang-orang salih yang dimaksudkan di hadis ini, maka Al-Imam An-Nawawi memasukkan dalam 1896 hadisnya, diberi nama Riyadus Salihin. Maka muncullah kajian-kajian Riyadus Salihin untuk dipraktikkan. Jadi ini satu hadisnya. Turunannya Imam An-Nawawi turunkan dalam Riyadus Salihin, dan di situ kita wujudkan dalam bentuk aktivitas kehidupan keseharian kita. Itu yang mungkin bisa kita dapatkan dari hadis ini. Satu hadis saja, mudah-mudahan bisa kita praktekkan dalam kehidupan. Saya simpulkan, Riyadul Jannah, taman-taman surga, adalah setiap tempat yang mampu mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuknya bisa luas. Bermakna setiap tempat yang kita pijak. Bisa di rumah, di kantor, di kampus, bahkan di setiap tempat yang kita lalui. Jika tempat-tempat itu kita kondisikan mampu mendekatkan diri kita dengan Allah. Tadi konteksnya, cari rumah, cari tempat yang dekat dengan masjid. Cari yang banyak kajian, cari yang tetangganya saleh. Cari pekerjaan yang menjauhkan dari maksiat, mendekatkan dengan Allah. Cari kampus, bikin kegiatan di kampus yang mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seketika tempat itu akan mendapatkan keberkahan dan berpotensi menjadi riyadul jannah. Yang kedua, bisa spesifik. Menunjuk pada tempat-tempat yang di sana terdapat kegiatan yang mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan majalisul ilmi. Tempat-tempat untuk belajar. Ada kajian fiqih, kajian hadis, kajian Quran, kajian tafsir, kajian sirah, sepanjang semua materinya mendekatkan diri kita dengan Allah, maka dia disebut dengan Riyadhul Jannah. Jika Anda mampu mendapati itu semua dan punya keluangan waktu untuk mendapatinya, masa saking pentingnya itu, kata Nabi, segera kerumuni, segera dapatkan, maka boleh jadi semua itu akan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya harapkan kita membuat kurikulum dari hadis ini. Minimal untuk sebulan ke depan sebelum kita berjumpa lagi dan belajar di hadis yang lain. Apa kurikulumnya? Coba Pak Ibu selama sebulan ke depan ini kita petakan dua saja, saya berikan dua tugas. Satu, bawa spirit Riyadhul Jannah ini ke rumah dulu. Di rumah. Di jangan keluar rumah dulu. Karena Anda suka tuliskan, baiti jannati rumahku surgaku. Maka wujudkan itu. Jangan sampai rumahnya ke surga, andanya enggak gitu. Ya. Maka bikin kurikulum di rumah. Sekarang kita perbaiki sholat dulu, sekeluarga sholatnya bagus. Ya. Nanti besok tingkatkan, sekeluarga mulai menghafal Quran. Atau membaca dengan benar dulu. Latihan aja dulu. Nah, setelah itu naik, keluar. Ya, mulai petakan di luar selama sebulan di tempat dekat Anda atau yang jauh sebulan sekali misalnya Anda keluarkan kajian-kajian ilmu di mana saja. Ya, cari dengan sifat tadi ustaz-ustaz yang mampu mendekatkan diri Anda dengan Allah. Ya, silakan pilih yang baik-baik. Jangan terfokus dengan saya juga. Ada banyak ustaz-ustaz yang baik-baik. Ya, kalau tak sepakat jangan dicela. Tak sepakat sudah, Anda ambil yang lain. Ya, kalau baik ambil, tak baik tinggalkan, selesai. Maka tenang hidup kita di situ. Praktekan dan lihat perubahan apa yang terjadi dalam kehidupan. Kalau kemudian itu membuat hati kita tenang dan lebih baik, maka itu tanda pertama dari Allah. Allah mulai akan membimbing kita untuk lebih baik di masa depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sampai mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Ini kaitan dengan hadis. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi. Pertama, di bulan ini insyaallah yang kemarin sudah terdaftar mendapatkan formulir. Ya, mungkin sekarang ada yang terakhir kali ya, yang disebarkan oleh panitia itu. Nanti di bulan ini akan ada kuliah perdana. Teman-teman nanti akan ditelepon. Ini sedang diverifikasi formulirnya, yang kemarin sudah menyerahkan. Jadi kalau sudah diisi, segera serahkan ya. Segera diserahkan dan mudahkan tugas panitia supaya jeda waktunya. Karena saya nggak mungkin mengadakan itu sebelum terverifikasi semua dulu. Supaya semua mendapatkan haknya dengan baik. Di bulan ini, insya Allah, itu akan ada satu sesi untuk kuliah. Ya, nanti setelah diketahui, akan dihubungi oleh panitia. Kemudian sekarang kita sedang siapkan tempat, karena kita buka itu sekitar 2.000 kemarin, ya, yang pertama itu. Ya, dan sudah full itu. Kemudian nanti akan dibuka, akan diinfokan, belajarnya kapan, plus nanti di situ diserahkan kurikulumnya. Untuk belajar selama 18 bulan ke depan. Ya, jadi setiap bulan akan bertemu saya sebulan sekali dalam taklim yang khusus. Jadi ada, sampaikan begini cara menghafal, begini kesulitannya. Nanti kalau sudah selesai itu, nanti saya berikan dua tawaran. Kalau pengen cepat, 30 hari, begini cara menghafal Qurannya. Saya tunjukkan, begini caranya, ini bisa dikerjakan di rumah, bisa dikerjakan di tempat-tempat lain. Tapi kalau ingin santai, ambil yang masanya segini. Nanti saya terangkan, bisa 6 bulan, bisa setahun, bisa setahun setengah. Paling lama setahun setengah. Nanti saya terangkan juga kapan kita wisuda, kapan kemudian kita dapatkan target ini semua. Ini angkatan pertama. Bagi yang belum masuk, nanti akan dibuka angkatan kedua. Ini yang jauh-jauh nanti via online. Saya sudah siapkan 2.500 kuota tempat untuk ini. Nanti kita akan bagi, nanti Anda sabar saja. Karena nanti kita harus siapkan dengan baik runtutannya supaya nyaman belajarnya. Ya. Yang kedua, sedianya hari Jumat kemarin, tapi saya undurkan ke hari Senin. Karena ada beberapa pertimbangan untuk kesiapan juga. Insya Allah Senin nanti akan diumumkan untuk seleksi imam yang khusus kami siapkan untuk Ramadan. Bisa di dalam negeri, tapi lebih banyak yang kami kirim keluar. Ya, nanti hari Senin disampaikan, tapi syarat utamanya saya sebutkan setidaknya tiga. Saya ulang kembali, satu laki-laki. Jelas ya, satu laki-laki. Mohon izin Bu ya. Yang kedua usia di rentang 23 sampai 45 tahun. Nah, ini masih ada harapan teman-teman. Tapi yang ketiga mungkin harapan mulai menipis. Yang ketiga hafal Quran 30 juz mungkin. Alhamdulillah. Mungkin ya, mungkin. Nanti insya Allah hari Senin diumumkan, mungkin sepekan dikumpulkan, ada seleksi, nanti langsung saya dengan dari Al-Azhar yang menyeleksi. Jadi kalau sudah selesai, nanti akan ditugaskan, mungkin sebagian nanti ada yang ke luar negeri, di luar. Saya ada banyak permintaan, beberapa lah di tahun ini untuk Ramadan sekarang, dari negara-negara tertentu yang pengen imamnya kami langsung kirimkan ke sana. Nah, jadi nanti ada beberapa negara yang kita akan kirimkan, teman-teman mungkin ke sana. yang akan dikirimkan saat Ramadan. Ada yang bertugas di sini. Semua kebutuhan, termasuk kebutuhan keluarga yang ditinggalkan, kita akan tanggung nanti. Ya, insya Allah, termasuk akomodasi dan sebagainya. Anda tinggal berangkat saja. Itu satu. Kemudian yang terakhir, teman-teman sekalian, untuk program, ini yang paling penting juga, da'i. Ya, da'i. Saya tidak tahu kalau da'iyahnya, mungkin mudah-mudahan ada juga. Ini Sudan nanti membuka dengan 15 orang. Ya, nanti saya akan tunggu, begitu suratnya datang, saya buka. Nanti begitu ada, kita seleksi. Nah, itu tanpa batasan, Pak, untuk belajar di sana. Ya, jadi ada laki-laki, perempuan saya belum dapat, tapi kalau Al-Azhar itu ngasih untuk perempuan. Nanti akan dibimbing di sana, sebulan sampai tiga bulan. Ya, insya Allah yang diajarkan dasar keislaman, bahasa Arab, dan turunan-turunannya. Jadi begitu sampai ke sini, Anda insya Allah sudah fasih bahasa Arab, ya sudah tahu dasar-dasar keislaman, jadi nanti bisa membuka untuk pelajaran-pelajaran yang selanjutnya untuk Anda ajarkan kembali. InsyaAllah kami umumkan, semoga kita diberikan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusan, dan mudah-mudahan kita saling mendoakan untuk bisa berada dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana, fil akhirati hasana, wa qina adhaban nar. Allahumma barik lana fi umrina, wa barik lana fi umurina, wa barik lana fi hayatina, wa ij'al akhira hayatina husnal khatimah, wa nawwir quburana ya Allah min nuril Qur'anil Karim. Ij'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Allahumma alhiqna yawmal qiyamati lis salihin, ma alladhina namta 'alaihim min nabiyyina, الشهداء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وصلى الله على رسولك الكريم نبيك الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين اللهم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.